Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian pada kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang asy-syafa'ah, bahwasanya syafa'at itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syafa'atul as-sahihah atau thabitah sahihah. Yang kedua adalah syafa'atun batilah. Telah kita jelaskan syafa'at sahihah, thabitah sahihah adalah syafa'at yang telah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Yang mana syafa'at thabitah sahihah ini yang ditetapkan dan dibenarkan, ada tiga syarat sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, ridha Allah terhadap pemberi syafaat. Kemudian ridha Allah, yang kedua ridha Allah untuk orang yang mendapatkan syafaat. Kemudian yang ketiga, izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bagi orang yang akan memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat, dia harus mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, syafaat adalah milik Allah. Dan Allah tidak akan memberikannya kecuali terhadap orang-orang yang diridhoi olehnya. Dan Allah tidak akan ridho kecuali terhadap al-muwahhidin, ahli tauhid. Sehingga oleh karena itu kita meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dibenarkan untuk meminta syafaat kepada selain Allah, siapapun dia, entah dia itu seorang nabi, seorang rasul, malaikat, wali, ulama, as-salihin atau asy-syuhada, siapapun dia, barakallahu fikum, maka tidak dibenarkan untuk meminta syafaat kepadanya kecuali hanya kepada Allah, karena syafaat semuanya adalah milik Allah. Adapun syafaat yang kedua adalah syafaat yang batilah, yang batil. Kenapa dinamakan atau disebut dengan batilah? Karena tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Dan juga tidak ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini adalah jenis syafaat yang diminta kepada selain Allah. Syafaat yang diharapkan oleh orang-orang musyrikun ketika mereka meminta kepada alihatihim, sesembahan-sesembahan mereka. Barakallahu fikum. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya syafaat adalah milik Allah, sehingga tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan syafaat kecuali terhadap orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho kecuali kepada ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kaidah yang ketiga. Qala asy-syekh rahimahullahu taala Al-qa'idatu tsalitsah Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim Minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus terhadap orang-orang yang mereka berselisih di dalam peribadatan-peribadatan mereka. Mereka tercerai-berai dalam peribadatan-peribadatan mereka. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada batu dan pepohonan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membedakan di antara mereka. Dipukul rata oleh Nabi. Tidak ada yang dibedakan. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah, siapapun yang diibadahi, entah dia itu malaikat, nabi, orang saleh, walau kana aqraba qaribin, walaupun yang diibadahi tersebut orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumi sama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikafirkan oleh Nabi dan bahkan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada di antara mereka yang memiliki hukum khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan. Orang yang beribadah kepada malaikat, na'am, barakallahu fikum, dibiarkan. La, tidak seperti itu. Disamaratakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam ayat wa qauluhu wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan agama hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kaidah yang ketiga ini sebenarnya di sini asy-syekh ingin membantah orang-orang yang mengeluarkan syubhat, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam kitab Kashfus Syubhat. Mereka mengatakan bahwasannya yang dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyembah batu, pohon, menyembah bangsa jin. Yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beribadah kepada binatang. Kami tidak sama dengan mereka. Yang kami ibadahi, yang kami mintai dalam doa, barakallahu fikum, adalah para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para aulia. Apakah engkau ingin menjadikan para nabi, para malaikat, aulia, dan orang-orang soleh tersebut sama dengan berhala, patung-patung yang dimiliki oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikin? Apakah engkau ingin menyamakan para malaikat, para nabi dengan patung-patung tersebut? Barakallahu fikum. Maka di sini disebutkan bahwasannya semuanya sama. dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerangi, Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang terpecah belah di dalam bentuk peribadatan mereka. Tidak dalam satu bentuk peribadatan. Nah, barakallahu fikum. Ada yang beribadah kepada batu, kepada pohon, dan bahkan ada yang beribadah kepada Nabi dan orang-orang soleh. Dan ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Semuanya disamaratakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibedakan. Ini adalah ciri khas orang-orang musyrikin. Ciri khas orang-orang musyrikin yang mana mereka berselisih di dalam peribadatan-peribadatan mereka. Wala ta'kunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Dan mereka berkelompok-kelompok. Nah, mereka berkelompok-kelompok. Di sana ada yang beribadah kepada Latta. Kemudian di sana ada yang beribadah kepada Uzza. Kelompok satu lagi ada yang beribadah kepada matahari, kepada patung, dan bahkan masing-masing rumah memiliki barakallahu fikum sesembahan-sesembahan, baik itu berupa batu dan yang lainnya. Farraqu dinahum. Mereka memecah belah agama mereka. Sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk jangan serupa dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang terpecah belah agama mereka, peribadatan mereka. Naam. Dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing kelompok dengan apa yang ada pada mereka, mereka berbangga diri. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarahnya, al-qa'idatu tsalitsa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikin minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang dari golongan al-musyrikin yang mana di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada matahari, bulan, dan ada yang beribadah kepada berhala-berhala, pohon-pohon, kayu-kayu, batu-batu. Wa minhum man ya'budul awliya was-salihin. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Nah, ini salah satu dari kejelekan ahlus syirik. Nah, kenapa? Mereka tidak berada dalam satu keadaan. Mereka tidak digabungkan dalam satu bentuk peribadatan. Dan bahkan mereka bangga dengan keadaan seperti ini. Nah, sehingga oleh karena itu mereka mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan enam peribadatan-peribadatan, sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya menjadi satu sesembahan saja, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini sungguh merupakan sesuatu yang aneh. Nah, beda dengan ahli tauhid. Ahli tauhid sesembahan mereka hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrikun dalam surat Yusuf, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah rob-rob yang berbeda-beda itu lebih baik daripada Allah Al-Wahidul Qahhar yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian beribadah kepada selainnya kecuali nama-nama yang kalian sendiri yang memberikan nama kepadanya. Barakallahu fikum. Untuk menamakan dirinya saja enggak bisa. Justru mereka yang memberikan nama terhadap aliha sesembahan mereka. Dan merekalah yang mengada-ngadakan peribadatan-peribadatan tersebut. Tentunya ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sesembahan yang banyak tadi, naam barakallahu fikum, adalah bentuk peribadatan yang salah. Dan disebutkan di sini khairun amillahul wahidul qahar. Apakah peribadatan-peribadatan yang banyak tersebut lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Nah, barakallahu fikum. Famin salbiyati syirki wa abatilihi. Di antara sisi negatif dari kesyirikan dan kebatilan-kebatilannya, naam, di sini Asy-Syaikh hafizahullahu taala menyebutkan sisi negatif yang banyak, barakallahu fikum, dan sangat banyak sisi negatif dari kesyirikan tersebut. Akan tetapi tentunya tidak semua disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Dan kebatilan-kebatilannya apa saja? Yang pertama adalah anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabitun li'annahum la yasiruna ala aslin wa innama yasiruna ala ahwa'ihim wa da'ayatil mudillin fataksuru tafarruqatuhum. Bahwasanya ahlus syirki mereka berbeda-beda dalam peribadatan-peribadatan mereka. Tidak ada satupun yang dapat menyatukan mereka. Enggak, tidak ada. Kenapa? Li'annahum la yasiruna ala aslin. Karena mereka tidak punya dasar, landasan untuk merujuk ke sana, enggak punya. Nah, ahlul Islam, ahlul tauhid, mereka punya dasar, punya landasan, punya marja, tempat untuk kembali, yaitu Al-Quran dan Sunnah di bawah pemahaman Salafus Saleh wal A'immah Al-Fudala. Ini yang menyebabkan mereka terpecah belah, karena mereka tidak punya landasan. Yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu. Hawa nafsu dan panggilan, seruan dari ahli dalal, orang-orang sesat, sehingga terjadinya perselisihan yang banyak. Nah, Allah menyebutkan permisalan al-musyrikun dengan ahli tauhid dalam sebuah ayat, daraballahu matalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna warajulan salaman lirajul hal yastawiyani matala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan permisalan tentang seorang budak, fihi syuraka, yang mana budak ini dimiliki oleh serikat orang banyak. Nah, orang banyak berserikat dalam kepemilikan seorang budak tadi. Mutasyakisuna, yang mana mereka berselisih. Para tuan-tuan tersebut, majikan-majikan dari satu orang budak ini, mereka berselisih. Warojulan, dan seorang budak, salamali rojul, yang dimiliki oleh satu orang saja. Nah, Ini permisalannya. Ada seorang budak, naam, pemiliknya banyak dan mereka bersaling berselisih. Lalu ada satu orang budak, hamba sahaya, pemiliknya hanya satu orang. Hal yastawiyani mathala, apakah sama permisalannya? Permisalan tersebut antara dua budak tadi? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Nanti akan ada penjelasannya. Alhamdulillah, segala puji, kesempurnaan hanya milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Falladhi ya'budullaha wahdahu mithlul mamluki alladhi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu. Orang yang beribadah hanya kepada Allah saja ibarat seorang budak yang mana majikannya hanya satu orang dan dia tenang dengan majikan tersebut. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartahu ma'ahu. Dan budak tadi paham apa yang diinginkan oleh majikannya, karena majikannya hanya satu. Apa yang diinginkan oleh majikannya dia paham. Barakallahu fikum. Beda dengan musyrik, seorang musyrik ibarat seorang budak yang memiliki tuan yang banyak, majikannya banyak. Nah, dan dia tidak tahu. Dan masing-masing dari majikan tersebut memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia menyenangi hati seorang dari majikannya, dalam satu waktu secara tidak langsung dia menyakiti hati dari majikannya yang lain. Nah, ini permisalannya. Sehingga keadaan seorang budak tadi gak tenang. Dia tidak berada di dalam ketenangan. Selalu keadaannya was-was. Barakallahu fikum. Naam, beda dengan budak yang pemiliknya hanya satu orang tadi. Ini perbedaan. Naam, permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, seorang musyrik dan ahli tauhid. Ahlu tauhid berada di dalam ketenangan. Dia tenang dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'budnya, sebagai sesembahannya. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan al-musyrik. Barakallahu fikum, yang memiliki sesembahan yang banyak, tuan yang banyak. Nah, dia tidak tenang dalam satu keadaan. Barakallahu fikum. Walihadza qala subhanahu, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daraballahu matalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Allah memberikan permisalan tentang seseorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dalam kepemilikannya, mutasyakisuna. Mereka saling berselisih. Dimiliki oleh orang yang banyak dan dia tidak tahu. Budak tadi enggak paham dan tidak mengerti apa yang bisa, yang dapat mendapatkan atau menjadikan mereka semua ridho terhadap dirinya. Beda dengan ahli tauhid, salaman li rajul, budak yang hanya dimiliki oleh satu orang, tuannya hanya satu orang dan dia tenang dengan tuan tersebut. Ini permisalan yang Allah sebutkan tentang ahli tauhid wal musyrik, wal musyrikin atau ahli syirik. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentu keadaannya tidak sama, dan keadaan ahlu tauhid jauh-jauh lebih baik dan tentunya tidak dibanding, yang tidak bisa dibandingkan, naam, antara tidak dibandingkan dengan ahlu syirik. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Wa bainal laili wan nahar, antara siang dan malam. Tidak bisa disamakan. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Orang-orang musyrik, mereka berselisih dalam peribadatan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi semuanya dan tidak dibedakan oleh Nabi. Nabi memerangi ahlul authan, orang-orang yang beribadah kepada berhala. Nabi memerangi al-Yahud dan Nasara. Nabi memerangi al-Majus, orang-orang yang beribadah kepada api. Dan Nabi memerangi seluruh dari al-musyrikin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, kepada para wali dan orang-orang soleh. Diperangi semuanya oleh Nabi SAW dan tidak dibedakan. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, seperti yang kita sampaikan tadi, nah, pada kaidah yang ketiga ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang beribadah kepada terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mana mereka mengupayakan pembenaran terhadap perbuatan mereka ketika mereka beribadah kepada para wali, orang-orang soleh, para nabi dan yang lainnya. Mereka mengatakan orang yang beribadah kepada berhala tidak sama dengan orang yang beribadah kepada seorang yang soleh, kepada malaikat. Nah, beda. Orang yang beribadah kepada berhala, mereka beribadah kepada batu dan pohon. Mereka beribadah kepada benda mati. Adapun kami beribadah kepada seorang yang soleh, wali, para malaikat. Nah, wali dan para malaikat tidak sama dengan berhala, kata mereka. Maka di sini terdapat bantahan. Nabi SAW tidak membedakan antara mereka semua. Wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budul kubur al'an yakhtalifu hukmuhu anil ladhi ya'budul asnam fala yukaffar wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan wala yajuzu qitaluhu. Subhat mereka ini, mereka inginkan darinya bahwa orang yang beribadah kepada kuburan sekarang ini, kuburan wali, orang-orang soleh dan yang lainnya, hukumnya berbeda. Nah, hukumnya berbeda dengan orang yang beribadah kepada berhala. Sehingga oleh karena itu orang yang beribadah kepada wali tidak dikafirkan. Dan perbuatan mereka tidak termasuk dari perbuatan syirik dan tidak boleh diperangi. Bantahannya bagaimana? Seperti yang kita sampaikan tadi, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Nabi tidak membedakan antara mereka semua. Bahkan mereka dianggap sama rata dan dihukumi sebagai ahli syirik, sebagai orang-orang musyrik, dan Nabi SAW menghalalkan darah dan harta mereka. Tidak dibedakan. Orang yang beribadah kepada Al-Masih Isa bin Maryam, Isa adalah nabi Rasulullah alaihi salam. Akan tetapi Nabi SAW memerangi orang-orang Nasoro, orang-orang musyrikin dari umat Nasoro. Nah, perang Tabuk dan juga diikuti oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka melakukan 6 peperangan sampai ke negeri Syam. 6 sampai terjadi perang Yarmuk dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan bahkan pada zaman setelahnya masih dalam para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka mengupayakan untuk merebut wilayah 6 Al-Qistintiniyah. Barakallahu fikum. Konstantinopel, walaupun tidak berhasil ketika itu, yang banyak para sahabat gugur dalam penyerangan tersebut, yakni dianggap sama rata oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. wal yahud ya'buduna uzairan wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Orang-orang Yahud mereka beribadah kepada Uzair, yang mana Uzair ini dikatakan termasuk dari golongan para nabi atau termasuk dari orang-orang saleh. Nah, orang baik Uzair diibadahi oleh bangsa Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak dibedakan. Nah, terjadi perang Khaybar dan yang lainnya. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Syirik tidak ada perbedaan di dalamnya antara orang yang beribadah kepada orang saleh, para malaikat, dengan orang yang beribadah kepada berhala atau benda mati. Semuanya sama. Kenapa? Karena asyirku adalah ibadatu ghairillahi kainan mangkana. Karena syirik itu adalah peribadatan kepada selain Allah, siapapun dia, walau kana akraba qaribin, walaupun dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid atau tempat-tempat sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa atau beribadah kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan syai'an. Kalimat atau kata syai'an. Kata syai'an dalam bahasa Arab adalah nakirah. Kata nakirah lawan dari ma'rifah. Nah, nakirah maknanya umum. Nakirah di sini disebutkan dalam konteks nahi, dalam konteks larangan. Fala wala tusyriku bihi syai'a. Nah, dalam konteks larangan. Kata nakirah disebutkan dalam konteks larangan, ta'ummu kulla syai'in. Sehingga maknanya mencakupi segala sesuatu. Nah, sehingga mencakupi segala sesuatu. Ta'ummu kulla man usyrika ma'allahi azza wa jalla minal malaikati war rusuli was salihin wal awliya wal ahjar wal asjar. Maka mencakupi setiap yang disekutukan selain Allah, yang disekutukan bersama Allah azza wa jal dalam bentuk peribadatan, baik dari kalangan malaikat, para rasul, orang-orang soleh, para wali, ahjar, batu ataupun pohon. Nah, karena kata syai'an disebutkan dalam konteks nahi, sehingga maknanya lebih umum, mencakupi segala sesuatu. Nah, siapa saja selain Allah, sehingga tidak dibedakan. Ketika terjadi peribadatan kepada selain Allah, kepada siapapun, naam, al-muhim kepada selain Allah, maka itu dinamakan dengan perbuatan syirik. Naam. Dan ini perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa yang kita bacakan tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, apa saja. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ayat, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka yakni al-musyrikin. Siapa mereka? Yakni al-musyrikin. Tanpa dibedakan dari sisi siapa yang mereka ibadahi. Tidak dibedakan. Nah, mencakupi setiap musyrikin dan tidak diperkecualikan seorang pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Apa itu fitnah? Yaitu kesyirikan. Jadi perangi ahlus syirik, al-musyrikin, naam, baik yang beribadah kepada batu, kepada aulia, kepada berhala, sampai tidak ada lagi terjadi kesyirikan di muka bumi. Wa yakunad dinu lillah, dan agama hanya milik Allah. Sehingga naam, barakallahu fikum, di sini tidak ada sedikit pun yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi bentuk peribadatan-peribadatan mereka. Semuanya disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dibedakan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang banyak. Naam, di dalam Al-Qur'an larangan beribadah kepada siapapun. Mulai dari matahari dan bulan. Allah menyebutkan wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan di antara tanda-tandanya malam dan siang, matahari dan bulan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, malam dan siang, matahari dan bulan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud untuk matahari dan jangan pula kalian sujud untuk bulan. Wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Sujud kepada penciptanya. Jika kalian hanya kepadanya beribadah. Nah. Di sini ikhwani fiddin, dalam ayat ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala alasan. Naam, mengapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di sini Allah menjelaskan bahwa Allah lah sang pencipta, Al-Khaliq, yang memiliki sifat ar-rububiyah. Maka oleh karena itu, yang memiliki sifat ar-rububiyah, hanya kepada dialah kita beribadah. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Sehingga oleh karena itu berkata Al-Imam Ibnu Katsir, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Rabb, dialah yang diibadahi. Manusia, makhluk, dan yang lainnya, mereka tidak memiliki sifat rububiyah. Seperkasa apapun malaikat Jibril yang sanggup memindahkan gunung. Naam, para malaikat yang memikul arsy, arsyur rahman. Naam, barakallahu fikum. Semua kekuasaan dan kekuatan mereka adalah pemberian dari Allah. Karena Allah yang menciptakan mereka. Dan mereka tidak memiliki daya apapun, kuasa apapun, kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini jelas, nah, mengapa setiap manusia, setiap dari hamba Allah dilarang untuk melakukan bentuk peribadatan kepada naam selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilarang oleh Allah karena mereka tidak memiliki naam sifat-sifat ar-rububiyah. Dan sungguh sangat miris dan sangat disayangkan pada zaman sekarang ini naam peribadatan-peribadatan, kesyirikan-kesyirikan merajale, merata di semua tempat. Dan bahkan ketika terjadi musibah yang sangat dahsyat, kesyirikan semakin banyak. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali pada zaman sekarang ini. Kita lihat di sosial media, naam, terang-terangan melakukan sesajen di banyak-banyak tempat. Nah, ketika terjadi musibah, bahkan ketika terjadi musibah, ahlu syirik dahulu, naam, pada zaman Nabi SAW, Allah menyebutkan tentang mereka ketika mereka mengarungi lautan. Naam, mereka diterjang oleh badai dan ombak. Keadaan sangat genting. Mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Falamma najahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan, mereka kembali kepada perbuatan syirik. Nah, dalam keadaan genting, justru mereka ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dalam keadaan tenang, mereka melakukan kesyirikan. Namun sangat disayangkan, pada umat pada zaman sekarang ini, dalam keadaan tenang mereka melakukan kesyirikan, dan bahkan ketika terjadi musibah dalam keadaan genting, mereka justru semakin banyak melakukan perbuatan syirik, wal'iyadu billah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.